Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sudarlun, Berita Sore edisi hari ini Selasa 14 Mei 2019 dibacakan Ardiansyah dan Kamal. Empat parpol besar raih suara terbanyak di Aceh. Pendopo Bupati Abdia diteror granat. Malu karena sudah tua, Ratna Sarumpait tutupi operasi plastik dari keluarga. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Pendopo Bupati Aceh Barat Daya yang berada di Desa Gelempang Payung, Kecamatan Blangpidie, Selasa 14 Mei 2019 siang diteror dengan granat aktif. Dari Blangpidie, Rahmat Saputra melaporkan. Pelemparan granat persis di depan pagar pendopo atau hanya berjarak 20 meter dari pendopo itu mendapat perhatian banyak orang. Pantauan serambinews.com di seputaran lokasi yang dibuat polis lain itu tampak hadir dan dim 0110 Abdia, Letkol ARM Iwan Aprianto SIP, Kabak Ops Polres Abdia KP Haryono, dan sejumlah personel lainnya. Informasi yang diperoleh dari salah seorang petugas keamanan bahwa granat nenas ini diduga aktif dan bisa meledak. Sudarlun, KIP Aceh telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPRA hasil pemilu 2019 pada Minggu 12 Mei 2019 malam. Dari hasil rekap, ada empat partai politik besar yang berhasil meraih suara besar di Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Keempat parpol yang memenangi kontestasi politik di Aceh secara berurut adalah Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Gerindra. Masing-masing parpol ini juga berpeluang menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPRA periode 2019-2024. Jika dilihat dari komposisi unsur pimpinan DPRA, tiga partai masih bertahan. Sedangkan yang berganti hanya Partai Nasdem yang kini telah direbut oleh Partai Gerindra. Sebelumnya Nasdem menempatkan T. Irwan Johan sebagai wakil ketua DPRA. Dari form model DC1 DPRA yang diperoleh serambinews.com, ada tiga caleg dari masing-masing parpol yang meraih suara badan terbanyak di partainya. Dua di antaranya adalah mantan Bupati Aceh Jaya dan Aceh Selatan. Jika mengacu tatib DPR, peraih suara terbanyak ditarik sebagai unsur pimpinan. Sudarlun, terdakwa kasus berita bohong atau hoax Ratna Sarumpait mengaku alasan usia sudah tua yang membuatnya malu sehingga menutupi operasi plastik yang dilakukannya dari keluarga. Keterangan itu disampaikan Ratna saat memberikan keterangan di sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 14 Mei 2019. CNN Indonesia melansir. Mulanya Hakim Ketua Joni meminta Ratna untuk menceritakan secara runut dari awal dirinya hendak berangkat untuk kasus yang ramai di media saat itu. Ratna mengatakan ia berangkat pada tanggal 20 September dari kediamannya di Kampung Melayu, Jakarta Timur untuk ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Padahal Ratna mengaku tidak terlalu sering dirinya keluar dengan menggunakan taksi. Ia pun memberitahukan dirinya akan pergi ke Bandung kepada staf dan dua anaknya yang saat itu berada di rumah, yaitu Iqbal dan Ibrahim. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menginformasi bahwa satu warga negara Indonesia terduga teroris ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia pada Senin 13 Mei 2019. CNN Indonesia melansir. PDRM telah mengeluarkan rilis mengenai penangkapan empat orang terduga radikalisme atau terorisme. Dari keempat orang tersebut terdapat seorang yang diduga WNI. Hal ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia RI, Lalu Muhammad Iqbal, melalui pesan singkat kepada wartawan. Iqbal mengatakan bahwa saat ini Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur telah meminta akses ke konseleran untuk menemui terduga teroris itu. Selain FT, polisi Malaysia juga menangkap tiga tersangka lainnya yang terdiri dari dua orang etnis Rohingya dan seorang warga lokal Malaysia. Syedaralun Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengatakan komersialisasi 5G di Indonesia masih jauh. Pasalnya mereka menilai belum tentu masyarakat mau mengeluarkan biaya lebih demi kecepatan jaringan 5G. CNN Indonesia melansir. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menganggap bahwa 5G belum memiliki pasar yang akan menggunakan jaringan secara masif. Namun ia mengatakan 5G bisa digunakan oleh korporasi karena mereka akan membuat perhitungan selama ada keuntungan dalam bisnis. Oleh karena itu, ia mengatakan belum ada model bisnis yang cocok untuk retail. Syedaralun Alternatif Tencent Holding LTD untuk game pengganti Player Unknown's Battleground atau PUBG di China, yaitu Game for Peace, menjadi yang terlaris di dunia di toko aplikasi Apple dalam 72 jam pertama peluncurannya. Kontan.co.id melansir. Mengutip Reuters, pada 13 Mei 2019, firma analisis aplikasi Amerika Serikat Sensor Tower mengatakan pada hari Jumat 10 Mei 2019 bahwa pengguna aplikasi store Cina telah menghabiskan lebih dari 14 juta US dollar untuk for game piece atau untuk belanja lewat aplikasi. Pemimpin video game Cina menutup PUBG di Cina minggu lalu dan mengalihkan pengguna ke video game serupa yang lebih patriotik, tidak seperti PUBG, dan memiliki persetujuan pengaturan untuk menghasilkan pendapatan. Penutupan ini dilakukan setelah menunggu persetujuan lebih dari satu tahun untuk mendapatkan uang pada PUBG melalui pembelian dalam aplikasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 14 Mei 2019. Berita malam Serambi FM hadir kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah dulu, wassalamualaikum.